بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kajian kita berikutnya adalah tata cara wajib. Ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tata cara mandi yang sempurna sesuai sunnah Nabi alaihi wasallam, sampai pada zikir. Nah, sampai pada zikir setelah mandi seperti zikir setelah wudu. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tata cara wajib. Yang dimaksud dengan tata cara wajib adalah tata cara yang wajib dilaksanakan dan menentukan sahnya mandi. Nah, ini menentukan sahnya mandi dan wajib dilaksanakan. Jika ada salah satu dari tata cara wajib yang dilalaikan, mandi tidak sah. Mandi tidak sah berarti pelakunya berdosa. Dia tidak mengerjakan kewajiban mandi dengan sah. Apa saja tata cara wajib itu? Tata cara wajib itu adalah yang pertama, berniat dengan kalbu, dengan hati, untuk mandi dengan salah satu niat berikut ini. Yang pertama, berniat. Niat itu dengan hati ya. Niat tidak ada kaitannya dengan lisan. Niat tidak ada kaitannya dengan lisan. Niat itu adalah maksud hati dengan tekad yang bulat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi itu amalan hati. Seperti kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, salah satu niat yang diniatkan, salah satu dari tiga niat yang dicantumkan di sini, ya, yang pertama berniat untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Nah, jadi seseorang berniat, bermaksud, ya, dengan tekad yang bulat untuk mandi, untuk mengangkat hadas besar dan kecilnya. Yang kedua, niat yang kedua yang juga bisa diniatkan adalah untuk mengangkat hadas besar. Jadi hanya meniatkan mengangkat hadas besar. Tetapi nanti akan dibahas bahwa meskipun niatnya hanya untuk mengangkat hadas besar, hadas kecilnya juga terangkat. Nah, yang ketiga, niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan suci dari hadas besar dan kecil. Untuk melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan suci dari hadas besar dan kecil. Apa contohnya ibadah yang dipersyaratkan harus suci dari hadas besar dan kecil? Tidak sah tanpa bersuci dari hadas besar dan kecil. Contohnya sholat. Jadi jika seseorang berniat mandi, niatnya agar bisa sholat gitu. Dia berniat mandi untuk bisa mengerjakan sholat. Untuk mengerjakan sholat berarti sah mandinya. Nah, nanti akan datang penjelasan tiga rincian niat tersebut. Nah, yang kedua, tata cara wajib yang kedua, kemudian mengguyur sekujur tubuh dengan air secara menyeluruh dari kepala sampai kaki. Nah, mengguyur sekujur tubuh dengan air secara menyeluruh dari kepala sampai kaki, sekujur tubuh, seluruh tubuh, ya. terbasuh air dengan syarat seluruh kulit yang ada di balik rambut, ngerti kan? Seluruh kulit yang ada di balik rambut, baik yang tipis maupun yang tebal, terbasuh oleh air. Jadi kulit kepala, kulit wajah yang tertutup janggut, bagi yang punya janggut, kulit wajah yang ada di balik alis dan kulit lainnya, ya, yang ada di balik kumis, ya, dan yang lain, terbasuh, semuanya terbasuh seluruhnya dengan air. Itu harus. Jadi tidak boleh ada kulit tubuh yang tidak terbasuh, meskipun yang ada di balik rambut-rambut, yang tipis maupun tebal. Rambut yang menutup itu tipis atau tebal, semuanya kulit di balik rambut-rambut itu harus terbasuh. Dalil wajibnya membasuh kulit yang ada di balik rambut tipis maupun tebal adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, seperti disebutkan sebelumnya hadis Aisyah, pada bisa dilihat kembali hadisnya pada tata cara yang ketiga, yaitu mengawali mandi dengan berwudu sempurna. Pada hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela rambut kepalanya untuk memastikan bahwa air telah membasahi seluruh kulit kepalanya. Nabi mengambil air kemudian menyela-nyela ya rambut kepalanya untuk memastikan bahwa air telah membasahi seluruh kulit kepalanya. Kemudian setelah itu beliau mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali. Nah, ini menunjukkan ya hal itu. Karena rambut kepala jelas tebal ya, rambut Nabi tebal. Nah, lebat. Baik. Nah, itu yang tebal. Yang tebal saja Nabi alaihi salatu wasallam sampai melakukan itu, sampai menyela-nyela rambut kepalanya untuk memastikan kulit kepalanya terbasuh, tidak ada yang ketinggalan. Apalagi kulit yang ada di balik rambut yang tipis, misalkan alis tipis, misalkan atau kumisnya tipis, rambutnya tipis. Nah, tentunya semuanya kulit ada di baliknya semuanya harus terbasuh. Jadi perhatikan. Nah, adapun bagian dalam mata, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan tidak disunnahkan membasuhnya dalam mandi, sebagaimana halnya pada wudu. Nah, jadi bagian dalam mata tidak disunnahkan dibasuh dalam mandi, tidak juga disunnahkan dibasuh dalam wudu. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya dan tidak memerintahkannya. Bahkan hal itu berisiko pada mata, bisa ya mengganggu penglihatan nantinya. Nah, bisa merusak mata. Jadi bagian dalam mata tidak dibasuh ya. Nah, biarkan saja. Berarti ketika mandi ya mata ditutup gitu kan. Nah, jadi bagian kelopaknya saja, bagian luarnya. Nah, adapun membasuh rongga mulut dengan berkumur-kumur yang diistilahkan dengan madmadah, dan rongga hidung dengan menghirup air ke rongga hidung yang diistilahkan dengan istinsyaf, terdapat silang pendapat di antara ulama. Kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dalam mandi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang terkuat dari pendapat-pendapat itu adalah pendapat berikut. Di sini kami tampilkan 2 pendapat yang terkuat. Kami saring dari sekian pendapat, kami ambil 2 pendapat saja, karena 2 pendapat itu yang terkuat. dibandingkan yang lainnya. Yang pertama mazhab Ishaq bin Rahawai rahimahullah, dan itu yang masyhur dari Ahmad. Ya. Ini dua imam, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai. Ini dua-duanya seangkatan gitu ya. Nah, teman dekat Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Baik. Keduanya berpendapat bahwa hukumnya wajib sebagai syarat sahnya wudu dan mandi. Nah, keduanya berpendapat bahwa hukumnya wajib sebagai syarat sahnya wudu dan mandi. Ishaq bin Rahawai itu salah satu gurunya Imam Muslim, dan ada di dalam Sahih Muslim di sanadnya Imam Muslim. Tapi namanya bukan Ishaq bin Rahawai. Namanya Ishaq bin Ibrahim. Nah, Ishaq bin Ibrahim bin Hanbalah. Jadi kalau kita baca Sahih Muslim, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq, kita tidak dapatkan Ishaq bin Rahawai. Tapi yang kita dapatkan Ishaq bin Ibrahim bin Hanbalah. Itu Ishaq bin Rahawai maksudnya. Nah, imam. Nah, ini pendapat Ishaq bin Rahawai dan yang masyhur dari Imam Ahmad. Menurut keduanya hukumnya wajib sebagai syarat sahnya wudu dan mandi. Wajib dan termasuk merupakan syarat yang menentukan sahnya wudu dan mandi. Berarti pada wudu jika tidak kumur-kumur, tidak menghirup air kerongga hidung, pada mandi tidak melakukan itu, maka mandi dan wudu tidak sah. Ini menurut pendapat keduanya. Pendapat ini dirojihkan oleh Syaukani dan Ibnu Utsaimin. Syaukani dan di zaman kita Ibnu Utsaimin. Nah, di antaranya ini menukil di sini. Nah. Adapun pada wudu telah diterangkan pada babnya, sudah lewat, bisa dimurojaah kembali bukunya. Adapun pada mandi dalil, ya, dalilnya adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan keduanya, yaitu melakukan kumur-kumur dan menghirup air kerongga hidung pada mandinya. Ya, sebagai penjelasan mengenai mandi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, "Wa in kuntum junuban fattahharu," jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah dengan mandi. Al-Maidah ayat 6. Nah, jadi amalan Nabi. Amalan Nabi ketika mandi, dalam mandinya ada kumur-kumur dan hirup air kerongga hidung, difahami oleh mereka itu adalah penjelasan makna perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, jika awan kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah dengan mandi. Nah, ini dalilnya. Mazhab yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i guru Imam Ahmad, dan mazhab Malik gurunya Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat, menyatakan bahwa hukumnya sunnah pada wudu dan mandi. Ya. Pada wudu telah diterangkan pada babnya. Nah, pada bab wudu, ya, bisa dimulai di sana. Adapun pada mandi, yang menguatkannya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa kumur-kumur, madmadah dan menghirup air kerongga hidung, istinsyaq pada mandi merupakan bagian dari gerakan wudu. Jadi kumur-kumur dan menghirup air kerongga hidung pada mandi itu bagian dari gerakan wudu. Sementara wudu sebelum mandi tidak wajib menurut ijma' ulama. Setelah kita pelajari bahwa wudu sebelum mandi hukumnya hanya sunnah, itu termasuk tata cara sunnah. Sementara kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung itu sebenarnya bagian dari gerakan wudu. Ya, sedangkan wudu pada mandi yang mendahului mandi hukumnya hanya sunnah. Ini menurut ijma' kata Ibnu Hajar. Ini yang menguatkan pendapat madhab Syafi'i dan Malik bahwa hukumnya tidak wajib, bukan syarat yang menentukan sahnya mandi. Nah, dengan demikian seluruh gerakan yang mengikuti wudu pun tidak wajib. Seluruh gerakan yang mengikuti wudu pun tidak wajib. Namun pendalilan ini mungkin dijawab dengan adanya kemungkinan kuat bahwa wudu yang mengawali mandi bukanlah amalan sunnah yang terpisah dengan mandi, tetapi bagian darinya yang mengangkat hadas kecil dan besar sekaligus dari anggota-anggota wudu yang dibasuh. Ini jika kita berjalan di atas madhab yang mengatakan bahwa dari awal langsung berniat mandi, mandinya diawali dari anggota-anggota wudu, berarti ketika anggota-anggota wudu yang mengawali mandi di bagian awal mandi itu dibasuh, itu mengangkat hadas besar dan kecil, mengangkat hadas kecil dan besar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebenarnya telah kita pelajari. Nah, dan hadis yang datang menguatkan mazhab itu. Nah, berarti mungkin dijawab dengan ini. Jadi itu bagian dari gerakan mandi. Sehingga pendalilan itu bisa menjadi lemah dengan itu. Hanya saja, di sini kami tambahkan, hanya saja pendapat ini semakin kuat dengan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya dan hadis Jabir bin Abdullah. Ingat hadis Imran bin Husain ketika Nabi dalam safar, hadis muttafaq alaih, Nabi dalam safar kemudian ada satu sahabat junub. Ya. Ketika itu tidak ada air. Tidak ada air. Sahabat ini belum tahu syariat tayamum. Maka ketika Nabi SAW sholat bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum, satu orang ini menyingkir, dia tidak ikut sholat karena dia merasa dirinya berhadat besar. Nah, sementara tidak ada air untuk mandi, dia juga tidak tahu tayamum, jadi dia tidak ikut sholat. Setelah Nabi SAW dan para sahabat selesai sholat, Nabi tanya kepada dia, kenapa tidak ikut sholat tadi? Dia pun menjawab, saya junub, sementara tidak ada air untuk mandi. Kata Nabi, alaika bis-sa'id at-thayyib, wajib bagimu menggunakan debu yang suci untuk tayammum. Ketika tidak ada air, itu udzur untuk tayammum, pengganti mandi. Nah, baik. Kemudian pada kelanjutan hadis, pada perjalanan safar itu, kemudian Nabi SAW dan para sahabat dapat air setelah itu. Kemudian Nabi memberikan sewadah air kepada sahabat tadi dengan mengatakan, idhab fa'afrighu alaihi. Nah, perhatikan perintah Nabi di sini, idhab, pergi mandi, ya, fa'afrighu alaihi, kemudian guyurkan air ini di atas sekujur tubuhmu. Perintah Nabi singkat, disuruh apa? Disuruh mandi dengan cara apa? Guyurkan air itu di sekujur tubuhmu. Apakah di hadis itu ada perintah kumur-kumur? Ada perintah menghirup air ke rongga hidung? Jawabannya tidak ada. Ini menunjukkan itu tidak wajib pada mandi. Dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa utusan dari Thaqif, ada utusan dari negeri Thaqif. Utusan itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata utusan itu, delegasi ya, sesungguhnya negeri kami Thaqif, ya negeri Thaqif adalah negeri yang sangat dingin. Bagaimana tata cara mandi? Nah, itu pertanyaan dia kepada Nabi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan jawaban singkat, "Amma ana fa ufrigu ala ra'si thalathan." Adapun aku cukup dengan mengguyurkan air di atas kepalaku 3 kali sampai membasuh sekujur tubuh. Hadis ini riwayat Muslim. Di sini juga Nabi tidak mengatakan saya berkumur-kumur, saya menghirup air ke rongga hidung, tidak. Nabi hanya mengatakan saya mengguyurkan air di atas kepalaku 3 kali sampai membasuh sekujur tubuh. Nah, pada hadis Imran radhiyallahu an, hadis Imran sudah kami ceritakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki itu agar mandi dengan mengguyurkan air di atas sekujur tubuhnya tanpa memerintahkannya untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Pada hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan cukup baginya mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali tanpa menyebutkan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Sepertinya ya, berdasarkan dalil-dalil ini, menurut kami tampaknya wallahu alam pendapat ini lebih kuat mazhab Syafi'i dan Malik dengan dalil-dalil yang disebutkan. Nah, kendati kami sebutkan di sini, kendati kami tidak bisa memastikannya, ya, kami tidak bisa memastikan 100%, tapi kuat dugaan bahwa mazhab Syafi'i dan Malik yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah, berarti kumur-kumur dan istinsyak tidak wajib pada wudu dan mandi, hanya sunnah. Nah, itu penyempurna, pahalanya lebih besar. Baik, yang sebaiknya dikerjakan tentunya ya, karena itu sunnah. Apalagi ada mazhab Ishaq bin Rahawai dan mazhab Ahmad yang mewajibkan dan bahkan mengatakan syarat ya. Baik, ketahuilah bahwa mandi dengan tata cara wajib bisa mewakili wudu dalam mengangkat hadas kecil. Ini yang sering ditanyakan ini. Ini sering dipertanyakan. Apakah seseorang jika mandi, ya, dia tidak perlu lagi berwudu setelah itu? Nah. Jawabannya, jika seseorang sudah mandi, maka itu sudah mewakili wudhunya dalam mengangkat hadas kecil. Jika seseorang mandi dengan tata cara sunnah, itu jelas ya. Karena mandi dengan tata cara yang sempurna itu kan diawali dengan anggota-anggota wudhu. Ataukah mazhab yang lainnya memang diawali dengan berwudhu secara tersendiri, baru kemudian berniat mandi. Nah, ya selama dalam mandinya tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu, tidak berhadas kecil, berarti setelah selesai mandi, ya, dia suci dari hadas besar dan kecil. Nah, pada tata cara wajib juga begitu. Tata cara wajib bisa mewakili wudu dalam mengangkat hadas kecil. Ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat. Ini adalah salah satu pendapat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah Asy-Syaukani As-Sa'di, As-Sa'di itu guru Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Baz juga guru Ibnu Utsaimin. Nah, ini sederetan imam-imam. Ya, yang memfatwakan ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i. Ini juga guru dan murid ya. Naam. Syafi'i guru Imam Ahmad. Baik. Kemudian difatwakan oleh siapa? Imam-imam yang fatwakan ini Ibnu Taimiyah, Syaukani, Sa'di, Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Uthaimin rahimahumullah. Apa dalilnya? Bahwa tata cara wajib bisa mewakili wudu dalam mengangkat hadas kecil. Tadi tata cara wajib hanya itu ya, berniat dengan salah satu dari tiga niat yang disebutkan, kemudian membasuh sekujur tubuh mulai dari kepala sampai ke telapak kaki, semua kulit terbasuh yang ada di balik ya, rambut-rambut yang tipis dan tebal semuanya terbasuh. Nah, ada di lipatan-lipatan semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, maka selesai hadat besarnya terangkat, hadat kecilnya juga terangkat. Nah, ini yang benar. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di atas. Ini dalilnya. Hadis Jabir bin Abdullah yang telah disebutkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mandi tanpa wudu sudah cukup dalam mengangkat hadas besar dan kecil sekaligus. Apa tadi hadis Jabir bin Abdullah? Hadis Jabir bin Abdullah tadi, ketika utusan dari Thaqif bertanya kepada Nabi tentang tata cara mandi negeri mereka, negeri yang dingin, Nabi kemudian memberi tata cara yang singkat, tata cara yang wajib, yaitu cukup mengguyurkan air di atas kepala 3 kali sampai membasuh sekujur tubuh. Nah. Nah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa mandi. Jadi hadis Jabir ini menunjukkan bahwa mandi tanpa wudu sudah cukup dalam mengangkat hadas besar dan kecil sekaligus. Kenapa? Karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mandi janabah saat hawa dingin, cuaca dingin, sehingga beliau mengajarkan tata cara yang wajib saja, yaitu tanpa diawali wudu sebelumnya. Nabi tidak mengatakan saya berwudu dulu kemudian mandi, enggak. Nabi mengatakan mengguyurkan air di atas kepalanya 3 kali sampai membasuh seluruh tubuhnya. Ya. Nah, di sini kami nukil keterangan Al-Imam Al-Albani memperjelas masalah ini dalam kitab Tamam Al-Minnah, Tamamul Minnah. Kata beliau, ini makna yang tampak pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jika hadis ini dipadukan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lafadznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditu wudu'an ba'dal ghusli. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau mandi janabah kemudian melaksanakan salat 2 rakaat dan salat subuh, sedangkan aku tidak melihat beliau berwudu setelah mandi. Nah, ini hadis ini bisa dilihat di catatan kaki itu nomor 52 dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani pada sahih Sunan Abi Dawud. Naam. Jadi Aisyah meriwayatkan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi tidak wudu setelah mandinya, langsung sholat. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari keduanya, kedua hadis itu perpaduannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan mandi tanpa wudu sebelumnya dan setelahnya. Hadis Jabir, apa jawaban Nabi kepada utusan dari negeri Thaqif? Apa jawabannya? Mereka kan katanya negerinya dingin. Negeri dingin itu kan berarti jika mandi lama-lama kan berat ya. Maka Nabi menjawab dengan tata cara yang wajib. Singkat saja. Caranya bagaimana? Mengguyurkan air di atas kepala 3 kali. Sampai membasuh sekujur tubuh. Merata semuanya. Jadi Nabi mengatakan itu. Saya begitu mandinya. Ini tidak diawali dengan wudu. Dan Nabi juga tidak menyebutkan berwudu setelahnya. Padahal mandi tersebut, mandi janabah itu tentunya karena ingin mengerjakan sholat. Dipadukan dengan hadis Aisyah bahwa biasanya Nabi jika mandi, ya, Beliau setelah mandi, sholat dua rakaat qabliyah sebelum subuh, kemudian sholat subuh, dan Nabi tidak berwudu setelah mandinya. Berarti, ya, jika Nabi terkadang mandinya dengan tata cara yang wajib, tidak wudu sebelumnya, ternyata setelahnya juga tidak wudu, langsung sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi wajib dengan tata cara yang wajib itu sudah mewakili. Dengan demikian, kesimpulannya, jika seseorang mandi dengan tata cara yang wajib, hendaknya meniatkan salah satu dari tiga rincian berikut ini. Satu, ini yang kami syaratkan tadi, akan diurai kembali niat itu. Pertama, berniat untuk mengangkat hadas besar dan kecil sekaligus. Dengan demikian, kedua hadas tersebut terangkat sekaligus karena memang diniatkan. Mandi itu untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah dikerjakan dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Muttafaq alaih dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi karena diniatkan mandi itu untuk mengangkat hadas besar dan kecil, berarti terangkat semua. Dan mandi itu kan meliputi anggota-anggota wudu dan seluruh tubuh yang lainnya. Nah, jadi anggota-anggota wudu sudah terbasuh bersama anggota tubuh yang lainnya. Dan di sini diniatkan mengangkat hadas besar dan kecil yang mandi itu, berarti terangkat sesuai niat. Yang kedua, berniat untuk mengangkat hadas besar saja. Dengan itu hadas kecil juga ikut terangkat bersama hadas besar. Menurut pendapat yang rajih, maksudnya menurut pendapat yang terkuat. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, yang dipandang benar oleh fuqaha Syafi'iyah. Jadi salah satu kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu kitab Al-Umm ada di sana. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan ini. Dengan niat untuk mengangkat mandi, dengan niat untuk mengangkat hadas besar saja, itu sudah mewakili wudu. Dan fuqaha Syafi'iyah, fuqaha mazhab Syafi'i, mereka mengikuti ini. Naam. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin. Ini tiga imam dari kalangan mazhab Hambali. Mereka tergolong fuqaha mazhab Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, guru Ibnu Utsaimin dan Ibnu Utsaimin. Nah, mereka juga mendukung mazhab ini. Baik, dalilnya. Apa dalilnya? Orang junub yang hendak melaksanakan sholat hanya diperintahkan mandi oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, bersucilah dengan mandi. Jadi Allah hanya memerintahkan mandi. Ya. Bagi orang yang junub dan hendak mengerjakan sholat, diperintahkan mandi oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan, ya, ayat ini dalam Al-Ma'idah berulang kali. Ini menunjukkan bahwa mandi dengan niat mengangkat hadas besar akan mengangkat hadas kecil sekaligus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan selain mandi. Allah tidak memerintahkan selain mandi. Allah tidak memerintahkan orang yang junub wudu, tidak. Hanya disuruh mandi, diwajibkan mandi. Ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa mandi dengan niat untuk mengangkat hadas besar, karena mandi itu untuk mengangkat hadas besar. Jadi, jika niatnya hanya untuk mengangkat hadas besar, itu pun dengan sendirinya secara otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Ya? Ini untuk niat yang kedua. Jadi baik berniat mandinya dengan niat untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus, ataukah niatnya hanya untuk mandinya hanya untuk mengangkat hadas besar, tetap hadas kecilnya terangkat. Ya. Yang ketiga, berniat untuk melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan suci dari hadas besar dan kecil seperti ibadah sholat. Jelas terkandung di dalamnya. Karena ketika seseorang mandi, dia berniat mandi dengan niat hendak sholat, karena hendak melaksanakan sholat, berarti terkandung di situ niat untuk suci dari hadas besar dan kecil. Karena sholat itu tidak sah tanpa bersuci dari hadas besar dan kecil. Nah, jadi ini tiga niat yang bisa diniatkan ketika hendak mandi dengan tata cara yang wajib. Dan itu ketiga-tiganya sudah mewakili ya untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Nah, terakhir sebagai peringatan, diperhatikan dengan baik, mandi untuk sholat Jumat dan sholat hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, serta mandi lainnya yang disyariatkan tanpa ada kaitannya dengan hadas, termasuk mandi ketika hendak berihram. Mandi ketika hendak berihram, berihram haji dan umrah, itu juga disunnahkan mandi. Mandi itu tidak bisa mewakili wudu dalam mengangkat hadas kecil. Ini telah difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Perhatikan bedanya. Nah, bedanya adalah mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi untuk berihram haji dan umrah, mandi-mandi itu mandi-mandi yang hukumnya sunnah, tujuannya untuk bersih-bersih, bukan untuk bersuci dari hadas. Tidak ada kaitannya dengan hadas. Bukan orang yang berhadas besar, bukan orang yang junub dan semisal yang berhadas besar, ya, yang mandi untuk bersuci dari hadas besar. Bukan, tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, ini tujuannya hanya untuk bersih-bersih. Nah, agar menghadiri Jumatan di masjid, ya, bersama kaum muslimin yang berjumlah banyak berkumpul menghadiri sholat Id, ya, di tempat yang berkumpul kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, ya, dalam keadaan bersih, nah, supaya tidak berbau, tidak mengganggu, tidak. Nah, baik. Jadi apabila seseorang mandi Jumat, mandi sholat Jumat, ya, mandi sholat Jumat maksudnya, bukan mandi Jumat. Karena orang yang tidak mau menghadir sholat Jumat tidak disyariatkan mandi. Orang sakit misalnya tidak akan hadir sholat Jumat karena dia sakit, tidak bisa berangkat ke masjid, uzur, maka dia tidak mandi. Tidak mandi karena dia akan sholat duhur. Nah, ya, kaum wanita yang memang tidak diwajibkan Jumatan sholat duhur di rumahnya, berarti tidak mandi. Yang tidak menghadiri sholat Jumat itu tidak disyariatkan mandi. Siapa saja yang hendak hadir sholat Jumat disyariatkan mandi. Baik. Nah, apabila mengerjakan mandi Jumat dan yang lainnya tadi yang hukumnya sunnah itu, mandi Jumat sebenarnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, yang jelas itu mandi yang tidak terkait dengan hadas besar. Apabila mandinya dikerjakan dengan tata cara yang wajib, langsung saja guyur, ya, dari kepala semuanya secara merata, ya, berarti kan tidak diawali dengan wudu. Nah, jangan sampai langsung berangkat ke masjid, jangan sampai langsung berangkat sholat Id, ya, padahal belum berwudu. Nah, karena mandi ini tadi tidak bisa mewakili wudu karena tidak ada kaitannya dengan hadas besar, tidak ada niat untuk mengangkat hadas besar, tidak ada. Hanya niatnya untuk mandi, ya, untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id. Nah, bisa difahami. Tetapi, nah, perhatikan. Tetapi apabila mengerjakan mandi-mandi sunnah ini tadi, mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id, dengan tata cara yang sempurna, karena tata caranya sama dengan tata cara mandi janabah, untuk tata cara sempurnanya sama, yaitu diawali juga dengan wudu. Nah, apabila mandinya diawali dengan wudu, yakni wudu tersendiri ya. Ini wudu tersendiri. Wudu tersendiri terpisah untuk mengangkat hadas kecil, setelah itu berniat mandi Jumat, salat Jumat, mandi salat untuk salat Id ya sampai selesai. Maka ini apakah hadas kecilnya terangkat? Jawabannya terangkat dengan apa? Dengan wudu sebelum mandi. Bukan dengan mandinya, tapi wudu sebelum mandi, karena dia mengerjakan tata cara yang sunnah. Nah, karena tata cara sunnahnya sama dengan tata cara mandi janabah, yakni yang diawali dengan wudu secara tersendiri, setelah itu kemudian mandi. Nah, maka ini jelas dia suci dari hadas kecil karena dia sudah wudu sebelum mandi. Adapun jika langsung mandi begitu saja dengan tata cara wajib, tidak diawali dengan wudu dulu, maka ini yang tidak bisa mewakili. Ini maksud penjelasan. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan, karena pembahasan materi ini habis, kita tuntas ke malam ini. Materi berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita masuk ke bab ketiga, yaitu tayammum. Nah, bab mandi sudah tuntas. Ada yang mau ditanyakan? Belum masuk waktu. Ya, belum masuk waktu? Belum. Nah. Terkait dengan materi atau masalah-masalah lain, jika ada problem mau diajukan, anda tahu jawabannya, anda akan jawab. Ya, wanita. Nah, sisa berapa menit? Ya? 6 menit. Iya, tanggung kan kalau mau masuk tayamum, tanggung. Tayamum nanti kita mulai pertemuan berikutnya aja, insya Allah. Mau sholat diawali dengan bismillah. Nabi selama hidupnya pernahkah baca bismillah sebelum sholat? Itu masalahnya. Hah? Sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Bukan diawali dengan sholat, diawali dengan bismillah. Nah, artinya amalan Nabi jelas, sholat, ya sholat lima waktu, sholat sunnah. Nah, tidak pernah sama sekali ada riwayat Nabi mengawali sholatnya dengan bismillah dulu. Yang ada adalah takbiratul, ya, ini niat dulu dalam hati, ya, kemudian takbiratul ihram. Nah. Jadi kita tidak bisa menambah-nambah seperti itu, ya. Begitu pula sebagian orang adzan, muadzin. Bismillah dulu, bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang mengajarkan bismillah sebelum adzan? Nah. Ya. Bilal adzan. Selama adzan langsung saja Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan, merintahkan, Bilal tidak pernah mengamalkan seperti itu. Jadi itu tambahan-tambahan dari orang-orang yang tidak mengerti sunnah, ya. Nah, tidak bisa kita pakai perasaan gitu atau pakai istihsan istilahnya, ini pakai logika. Oh, ini bagus ini, bismillah dulu. Tidak bisa seperti itu ibadah itu. Ada tuntunannya. Nah, ada tuntunannya. Atau sebagian muadzin, muadzan atau muqomat apa ya? Salawat ya? Apa itu biasanya? Hah? Salawat dulu. Ah, itu juga. Dari mana itu? Nah, jangan. Itu semua jadi bid'ah. Nah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Nah, kata Nabi SAW pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada amalan dalam syariat ya, amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, yang tidak kami ajarkan, maka amalan itu tertolak. Riwayat Muslim itu. Riwayat muttafaq alaih, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa mengada-adakan suatu amalan dalam agama ini, dalam urusan agama kami ini, yang tidak ada ajarannya dari kami, tidak tentunya dari kami, maka itu tertolak. Itulah yang disebut dengan apa? Bid'ah yang selalu diperingatkan oleh Nabi di awal khutbah-khutbahnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Adapun setelahnya kata Nabi, maka semua perkara baru, urusan baru dalam agama itu bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu terancam neraka, tempatnya neraka. Jadi amalan itu harus mutaba'ah, amal ibadah harus mutaba'ah. Jadi amal ibadah syarat sahnya ada dua. Nah, ini kita pelajari kembali ini. Tanya kembali, amal ibadah syarat sahnya diterimanya oleh Allah, yakni syarat diterimanya oleh Allah diberi pahala ya, dapat ganjaran pahala. Syaratnya ada dua. Yang pertama apa? Harus ikhlas. Ikhlas niatnya beribadah hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dapat balasan di akhirat oleh Allah Ta'ala. Agar bisa masuk dalam jannah. Ya, agar dilindungi dari azab neraka. Naam, agar bisa mendapatkan wajah Allah, yaitu agar bisa melihat wajah Allah dalam surga. Agar bisa mendapatkan, yakni bisa melihat wajah Allah dalam surga. Nah, fayyib artinya agar bisa masuk dalam jannah. Karena ya dalam surga, nanti dalam jannah penduduk surga akan menatap wajah Allah. Nah, ikhlas. Fayyib, jadi beramal bukan untuk dapat pujian dari manusia, agar dilihat, didengar, kemudian disanjung, dipuji. Itu namanya apa? Riya. Ya. Nah. Tayyib. Itu syirik kecil ya. Nah, sedikit riya yang membatalkan amalan itu. Karena ingin dipuji dia beramal ibadah. Ada yang membatalkan seluruh amalan secara total, yaitu syirik besar, syirik akbar. Nah, jika dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernadar untuk selain Allah ya, menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya, ibadah-ibadah itu diserahkan kepada selain Allah. Nah, itu syirik, tidak ikhlas. Ini syarat yang pertama, harus ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'ah as-sunnah, sesuai sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran. Nah, sunnah itu ya ada beberapa makna. Sunnah yang dimaksud di sini ajaran Nabi alaihi wasallam, syariat Nabi, harus sesuai syariat Nabi alaihi wasallam. Nah, jadi dalam beramal ibadah harus punya dalil, punya ilmu. Oh, bahwa ini memang disyariatkan. Begitu. Bisa difahami? Nah. Jadi jangan nambah-nambah apapun jika itu tidak ada. Adzan misalkan, sudah langsung saja orang adzan itu. Langsung berniat adzan, kemudian adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Begitu pula qomat, tak usah ditambah-tambah bismillah Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, tidak ada itu semua, itu bid'ah. Nah, tidak ada dalilnya, tidak ada tentunya dalam syariat. Nah, mau sholat ya, bismillah, atau ada sebagian orang pernah kita tanyakan itu baca ayat apa itu. Nah, atau ta'awudu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takbir aja langsung. Nah. yakni berniat sholat kemudian takbir. Kalau datang gangguan setan dalam sholat, saat sholat, nah itu ada hadisnya. Nah itu namanya khinzab itu, setan yang mengganggu dalam sholat. Ada sahabat yang menanyakan itu, dia merasa sulit khusyuk. Kata Nabi, yaitu khinzab itu, setan khinzab namanya, datang mengganggu. Nabi mengajarkan kalau datang gangguan itu sulit khusyuk, maka ya ta'awud, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di situ ta'awud. Nah, jadi dalam sholat ini ta'awud nggak masalah, karena ta'awud itu zikir ya. Nah, yang tidak boleh dalam sholat itu apa? Bicara, jawab salam misalkan. Lagi sholat ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, itu batal sholatnya. Karena menjawab, berbicara ke orang gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi zikir, boleh. Nah, makanya kalau orang bersih dalam sholat, kemudian dia, alhamdulillah. Tidak batal sholatnya. Meskipun yang afdol, sebagian ulama berpendapat yang afdol, tidak usah baca alhamdulillah. Kenapa? Karena sedang sibuk sholat. Nah, yang jadi masalah berjamaah alhamdulillah di sampingnya yarhamullah. Ah, ini batal sholatnya ini. Karena dia bicara semoga Allah merahmatimu. Ada ucapan tertuju ke saudaranya. Nah, ini batal sholatnya. Tapi ini semua berbicara dalam sholat, jika tidak tahu hukum dimaafkan. Namun jika sudah tahu kemudian sadar bicara, itu membatalkan. Nah, jadi itu tadi apa ajaran Nabi? Tahu, a'udzubillahi minasyaitan. Kemudian meludah ke kiri 3 ya kali. Bukan meludah banyak-banyak ya. Nah, cuma disembur setannya itu. Setan itu kan dari arah kiri. Di kiri dia. Oh, di kanan itu malaikat. Nah, jadi ke kiri arahnya. Disembur 3 kali. Nah, diludahi ringan gitu. Nah, itu kalau memang di tengah sholat terganggu. Nah, jadi kita itu beramal sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fis sunnah, menyederhanakan diri dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, dengan syariat Nabi, tidak nambah-nambah, sesuai yang datang saja, itu khairun, lebih baik, minal ijtihadi fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh berjuang mengerjakan bid'ah. Amalan yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ditambah-tambah. Nah, menambahkan syariat yang datang. Begitu, ya. Mungkin masuk waktu ini. Cukup. Barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.